Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 15, masih seputar karakter pendidik sukses. Bagaimanakah orang tua bisa sukses untuk mendidik anaknya? Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat yang keenam, yaitu lemah lembut. Lemah lembut itu kebalikannya apa, Bu? Kebalikannya kasar, keras. Itu kebalikannya adalah lemah lembut. Sifat lemah lembut adalah merupakan salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu, sifat ini juga merupakan sifat yang disukai oleh manusia. Makanya kalau panjenengan perhatikan, antara bos yang keras sama bos yang lemah lembut lebih disukai mana, Bu? Yang lemah lembut. Guru yang lemah lembut sama guru yang killer lebih disukai mana, Bu? Yang lemah lembut. Orang tua yang galak sama orang tua yang penyayang lebih sukai mana, Bu? Yang penyayang. Pokoknya yang namanya sifat lemah lembut pasti disukai. Dan Allah juga menyukai itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Jadi Allah sendiri punya sifat maha lembut. Dan tidak ada sifat yang ada di dalam diri Allah kecuali sifat itu sifat yang terpuji. Setiap Allah punya sifat, pasti sifat itu terpuji. Tidak ada sifat Allah itu yang jelek, itu tidak ada. Nama-nama Allah itu semuanya mulia. Makanya namanya Asma'ul Husna. Di nama-nama Allah, salah satu nama Allah Rafiq, yaitu maha lembut. Setiap nama Allah itu pasti bagus. Tidak ada nama Allah yang jelek. Bahkan Husna itu artinya sangat bagus. Bukan sekedar bagus, tapi sangat bagus. Begitu pula sifat-sifat Allah juga seperti itu. Innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut. yuhibbur rifqa fil amri kulli, dan Allah juga menyukai kelembutan di dalam segala urusan. Di dalam segala urusan Allah itu suka yang lembut-lembut. Manakala guru mengajari muridnya, Allah suka guru itu bersikap lembut. Manakala kepala pekerja atau ketua atau kepala tukang atau mandor yang lembut itu disukai sama Allah Azza wa Jalla. Pejabat yang lembut sama rakyatnya disukai sama Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang lembut sama anak-anaknya disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai kelembutan di dalam segala urusan, segala urusan. Bahkan sampai-sampai Allah Azza wa Jal ketika mengutus Rasulnya yang diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Sinten bu? Rasul yang diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Sinten? Nabi sinten? Musa. Kali sinten? Nabi Harun. Nabi Musa kali Nabi Harun diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun niku Islam napa kafir, Bu? Kafir. Bukan hanya kafir, Bu. Fir'aun itu dedengkotnya orang kafir. Pionirnya kekufuran di muka bumi. Yang Allah tahu bahwa Fir'aun ini nanti tidak akan masuk Islam. Artinya Fir'aun ini sampai mati tetap kafir. Allah tahu itu. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun, apa kata Allah, pesannya Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Kata Allah Azza wa Jalla, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, sampaikan dakwah ini kepadanya, kepada Fir'aun, dengan perkataan yang lembut. Bayangkan bu, sampai Fir'aun yang kafir, bahkan ngaku Tuhan, yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti dia itu bukan cuma kafir, tapi kafir dan ngaku sebagai Tuhan. Bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang paling tinggi, lebih tinggi dari Allah Azza wa Jal. Kebangetan apa buatan bu? Kebangetan, untuk kebangetan bu, tapi kebangetan banget. Itu pun ketika Nabi Musa diutus untuk mendakwahi Fir'aun, disuruh pakai sifat lemah lembut. Disuruh bicaranya dengan cara yang lembut. Maka sangat aneh bu, di zaman ini ada dai yang kasar. Ketika mendakwahi sesama muslim. Bayangkan bu, sesama muslim. Lawang sama orang kafir saja Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh untuk bersikap lemah lembut. Bagaimana kalau berdakwah dengan sesama apa bu? Muslim. Apalagi sesama muslim yang satu akidah, yang satu pemahaman, cuma melakukan sebuah kesalahan. Mestinya kalau sama orang kafir saja kita disuruh berlemah lembut di dalam beberapa kondisi, apalagi sama orang Islam. Bukan berarti kita enggak boleh bersikap tegas di dalam beberapa kondisi. Boleh. Tapi jangan sampai lupa yang dominan itu apanya. Yang dominan itu lemah lembutnya atau sikap kerasnya. Ya coba kita lihat prakteknya Kanjeng Rasul SAW. Kalau Kanjeng Rasul itu lebih banyak lemah lembutnya, nopo lebih banyak sifat kerasnya bu? Lemah lembutnya. Jadi kalau mau berdakwah, contohlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa kondisi beliau bersikap tegas dan keras, tapi itu bukan dominan. Lebih banyak Nabi SAW lemah lembutnya daripada sikap kerasnya. Sikap keras pada posisinya, pada porsinya, sesuai dengan porsi yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai dibalik. Sebagian orang di zaman ini itu kalau dakwah lebih banyak kerasnya daripada apa bu? Lembutnya. lebih banyak besengute daripada senyumnya. Ya benar, ya, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kepada sikap lemah lembut, bahwa setiap jiwa itu menyukai kelembutan. Apalagi anak-anak yang masih polos dan masih lugu. Bahkan sampai anak ketika masih bayi, itu dia bisa sensitif sekali menerima kelembutan dan kasih sayang orang tuanya. Kalau tidak percaya, panjenengan ada yang masih punya bayi, Bu? Wonten? Masih ya? Coba bayi ibu yang 1 tahun, atau katakanlah baru 1/2 tahun, baru 6 bulan umurnya, belum bisa jalan, dan belum terlalu memahami makna apa yang Anda lakukan. Coba suatu saat ketika dia lagi berbaring, bukan lagi tidur, coba jenengan itu mukanya itu yang cerah di hadapan si bayi tersebut. Secerah mungkin jenengan muka jenengan, pasang muka yang sangat cerah, kemudian jenengan senyum. Kira-kira bayinya ikut senyum gak, Bu? Senyum. Padahal dia gak tahu kenapa jenengan senyum. Nah, jenengan cuma senyum saja di hadapan bayi jenengan akan senyum. Tapi coba besoknya sebaliknya. Bayi jenengan lagi tiduran kayak gitu, lagi berbaring. Gak lagi tidur, lagi berbaring saja. Kemudian jenengan tahu-tahu pasang muka sangar. Nah, kemudian jenengan besengut. Bahkan kalau perlu membentak. Kira-kira bayinya pripun, Bu? Nangis. Padahal bayi jenengan itu ndak tahu. Kenapa panjenengan itu besengut? Ndak tahu dia. Tapi begitulah sensitifnya anak. Maka manakala kita bersikap lemah lembut kepada anak, anak itu akan sangat senang dan merindukan sosok orang tua yang seperti itu. Anak itu kepengin bapak ibunya itu lembut, ramah. Sebaliknya anak itu tidak suka kalau misalnya orang tua itu kasar dan kejam. Makanya ada sebuah penelitian, Bu, dilakukan di 500 narapidana di sebuah negara. Ada orang-orang yang dipenjara, 500 itu diadakan penelitian. Dari 500 itu rata-rata, kebanyakan dari mereka yang 500 penjahat itu, rata-rata mereka itu pertama kali melakukan kejahatan ketika usianya 12-13 tahun. Umur 12 tahun itu kelas pinten, Bu? Kelas pinten? 6 SD. Jadi mulai mateni wong umurnya pinten, Bu? Kelas 6 SD. Rata-rata seperti itu. Dari 500 penjahat, rata-rata mereka pertama kali melakukan kejahatan ketika usia masih SD. Ternyata ketika diteliti, kenapa kok mereka ketika SD sudah melakukan kejahatan seperti itu? Ternyata penyebab utamanya selain karena kurang agama adalah karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Nuhun sewu, banyak di zaman kita ini masya Allah kalau bekerja itu sampai-sampai anak juga dikorbankan. Wong tuane kabean kerja, tapi anake dititipakan kali sinten? Mbah, napa tanggane? Akhirnya kudu anake bapake karo ibune, tapi jadine anake sinten? Anake tanggane. Bahkan ada yang belajar sampai ibunya, bapaknya bekerja, ibunya belajar sampai S2, S3. Tapi wis oleh ilmu S3, ilmu sing S3 niki bukan untuk anaknya, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Sedangkan anaknya trimo dididik oleh tamatan SD. Masya Allah. Ya. Wajar seandainya anak-anak seperti itu, pertumbuhannya itu terganggu. Anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya lebih besar dibandingkan dengan porsi yang besar, maka dia akan tumbuh lebih cerdas dan lebih sehat dibandingkan anak yang usianya dini sudah berpisah dari orang tuanya. Maka kadang-kadang saya heran ketika ditanya, kenapa kamu itu bekerja tega-teganya meninggalkan anak di kampung, sedangkan kamu pergi ke luar negeri atau kamu pergi ke luar kota. Ya demi masa depan mereka. Masa depan apa? Ya. Masa depan apa? Apakah anak itu hanya membutuhkan uang dan makan saja? Ketika anak usianya dini, itu mereka itu lebih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Coba bayangkan, kira-kira anak itu akan tumbuh jadi apa ketika dia bangun pagi ibunya sudah berangkat kerja. Saat ibunya pulang malam-malam anaknya sudah nopo? Sudah tidur. Kapan dia mendapatkan belaian kasih sayang dari orang tuanya? Anak-anak yang seperti ini mau jadi apa? Tidak pernah mendapatkan senyuman dari ibunya. Tidak pernah mendapatkan belaian kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua yang memiliki sikap lemah lembut di dalam mendidik anaknya, dia akan menuai banyak kebaikan. Sebaliknya, orang tua yang lebih dominan sikap kasar di dalam kesehariannya, maka akan lebih banyak mendatangkan keburukan buat anaknya. Sehingga yang terekam di dalam benak anaknya adalah kasar, keras, dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan membuat sesuatu itu bagus. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya sikap lemah lembut, pasti seorang itu akan kelihatan enak dipandang. Sebaliknya kata Nabi SAW, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tapi sebaliknya, manakala sikap lemah lembut itu tidak ada dalam diri seseorang, dicabut dari diri orang itu, maka orang tersebut akan menjadi jelek. Hadis riwayat Muslim. Kalau jenengan tidak percaya bu, coba jenengan ibu-ibu saya tanya, lebih milih suami sing ganteng tapi kasar, atau suami yang biasa-biasa saja tapi lembut bu? Sing ganteng lembut. Gue jadinya udah milih. Pertanyaannya itu adalah ibu suruh milih antara suami yang biasa-biasa saja, ora pati yang ganteng tapi lembut, sama suami sing ganteng banget kayak bintang film. Ganteng tapi kasar pol. Milih yang mana bu? Yang biasa-biasa tapi lemah lembut. Kenapa? Karena lemah lembut itu membuat sesuatu menjadi indah. Walaupun suami itu tidak terlalu ganteng face-nya, atau bahkan mungkin bukan hanya enggak ganteng, tapi ya kalau dikasih skor nilai itu ya bijine 5,5 lah. Ya pol-polnya 6 lah, ora apa-apa lah, tambahin sedikit. Kemudian itu dari sisi mukanya, dari sisi kulitnya juga ya mandan peteng kulitnya, ya, alias ireng. Ya. Kemudian postur tubuhnya juga nggak terlalu, ya begitulah ya. Nggak terlalu gagah, biasa-biasa saja. Ya. Tapi dengan penampilan fisik yang kurang meyakinkan tersebut, suami itu lembutnya pol. Bisa jadi jenengan itu akan lebih suka kepada suami yang seperti itu penampilannya, lahiriahnya, dengan sikap lemah lembut yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena sikap lemah lembut itu akan membuat sesuatu menjadi enak dan indah dipandang. Kebalikannya, kata Nabi SAW, kalau misalnya ada orang tidak punya sikap lemah lembut, walaupun penampilan lahiriahnya itu bagus, ganteng, gagah, putih, tapi kalau misalnya dia itu tidak lemah lembut kepada istrinya, saya yakin istrinya itu akan menganggap suaminya ini sebagai seorang diktator, bahkan mungkin menganggap suaminya itu seperti monster yang mengerikan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Makanya kita pun seperti itu. Sebagai orang tua, manakala kita memiliki sikap lemah lembut kepada anak kita, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, anak kita itu akan menjadi lebih mudah untuk diatur. Dan jenengan, pernah enggak mengalami anak-anak jenengan itu sulit diatur? Pernah napa mboten? Pernah napa sering? Nah, sering. Nah, biasanya kalau jenengan melihat anaknya sulit diatur, pripun bu? Pripun? Rata-rata jewer. Nek mboten jewer napa? Jiwit. Nek mboten jiwit napa? Reot. Apa bedanya Ustaz jiwit karo reot? Reot lebih gede. Nek jiwit lebih cilik tapi lebih lara. Ya, itulah rata-rata yang kita lakukan. Ya. Kadang-kadang ketika anak digitukan malah semakin sulit untuk diatur. Ah, jere sapa Ustaz, buktine berdireot langsung mangkat. Iya, saat itu, tapi besoknya cubitan kita itu bisa jadi menjadi tidak lagi terasa. Tidak lagi terasa karena dia sudah terbiasa. Nah, kalau sekarang biasanya dijiwit sedikit saja, itu langsung berangkat. Besoknya harus ditambah porsi cubitannya tersebut. Sampai suatu saat nanti cubitan itu tidak mempan, akhirnya perlu dinaikkan dosis cubitannya. Kalau cubitannya sekarang sekali berarti, oh besok ini sudah enggak mempan, berarti kudu ping pira, kudu ping loro, ping telu, sampai na'udzubillahi min dzalik, bahkan sampai pukulan, sampai tidak berbekas dan tidak berpengaruh kepada anak kita. Maka ini adalah nasihat buat saya secara pribadi dan juga buat ibu-ibu sekalian. Jadi bukan berarti si ngomong iki wis praktek secara sempurna niku sami mawon. Ya, saya juga membutuhkan waktu, membutuhkan usaha untuk berlatih menjadi orang tua yang lemah lembut. Cuman kadang-kadang kita itu memang sering terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Jadi ketika melihat anak sulit, itu langsung senjata terakhir adalah mengeluarkan teriakan. Ya. Mengeluarkan bentakan. Sehingga nanti anak kita pun menjadi seperti itu juga. Karena setiap harinya sering dibentak, maka dia menjadi suka apa bu? Bentak. Maka kalau misalnya kita melihat anak kita kok suka bentak-bentak, entah adiknya, entah temannya, atau bahkan mungkin membentak orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, maka saat itu kita perlu introspeksi diri. Apa jane kayak nyontong-nyong apa ya? Ya seperti itu. Makanya pernah subhanallah, ada seorang pakar pendidikan, dia bertamu di rumah temannya yang punya anak 5. Ada yang kelas 3 SD, ada yang kelas 2 SD, ada yang baru kelas 1 SD, ada yang di TK, dan ada yang baru bayi 8 bulan. Jadi pakar pendidikan itu duduk di situ, di rumah temannya itu, dan mengatakan kepada orang tuanya, udah gak usah, anggap saja saya gak ada. Jadi beraktivitaslah seperti biasa, anggaplah saya gak ada. Jadi dia itu ingin melihat bagaimana cara orang tua itu mendidik anak. Ternyata bu, beliau duduk di situ dari jam 9 sampai jam 3. Berarti pinten jam niku? 0, 4, 6. 6 jam. Dia duduk di rumah itu selama 6 jam. Ternyata bu, si bapak tersebut atau ibu tersebut membentak anaknya dihitung sampai 127 kali. Pinten bu? 127 kali bayangkan. Padahal pinten jam niku? 6 jam. berarti sedina niku pinten. Maka jangan merasa heran seandainya anaknya itu menjadi anak yang suka bentak. Maka disinilah kita sebagai orang tua, saya secara pribadi dan juga ibu-ibu sekalian, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sama. Mari kita berusaha untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kita di dalam keseharian kita ini lebih dominan sikap lemah lembutnya kepada anak, atau justru sebaliknya. Manakala kita bersikap lembut kepada anak kita, secara tidak langsung kita itu sudah menurunkan sifat itu kepada anak kita. Makanya perhatikan baik-baik anak-anak yang lembut-lembut, anak-anak yang santun-santun, coba perhatikan baik-baik, cermati baik-baik. Biasanya anak-anak tersebut memiliki orang tua yang sama karakternya dengan anak itu. Ketika anak itu lembut, coba lihat bapaknya atau ibunya. Biasanya bapaknya atau ibunya juga lembut. Kenapa? Karena si anak akan mencontoh orang tuanya. Nah, kalau misalnya anak tersebut terwarnai dengan karakter orang tuanya yang baik, anak menjadi lembut, anak menjadi santun, anak menjadi sopan, kira-kira yang pertama kali akan merasakan manfaat siapa, Bu? Ya orang tuanya. Jadi sebenarnya ketika kita berusaha untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, kita berperilaku yang baik, kita sekolahkan di sekolah yang bagus, walaupun kadang-kadang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sejatinya kita itu sedang investasi, Bu. Investasi untuk kita sendiri. Jadi jangan sampai ada sebagian orang tua yang sama sekali gak mau mengeluarkan biaya pendidikan untuk anaknya. Anaknya pengen anaknya itu rajin membaca tapi gak pernah dibelikan apa? Buku, eman-eman, duitnya, mendingan gue tuku sate. Ketika kita ingin sesuatu, kita harus mengeluarkan sesuatu, harus berkorban. Ketika kita ingin anak kita ini rajin membaca Al-Quran, ya kita contohkan orang tua membaca Al-Quran. Atau minimal kita setelkan di rumah kita fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung hal tersebut. Radio alhamdulillah sekarang banyak yang menyiarkan Al-Quran. TV juga ada alhamdulillah sekarang, TV dakwah. Sarana yang lainnya VCD, CD banyak masalah itu, kaset. Ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita harus berkorban. Gak mungkin kita ingin sesuatu yang baik, kita gak mau berkorban. Bagaimana mungkin akan tercapai? Seperti orang pengen sukses dalam bisnisnya, dia akan mengeluarkan dan mengerahkan tenaganya, otaknya. Akan dia kerahkan biaya yang dia miliki, uang yang dia miliki akan dia keluarkan. Dia rela untuk mengeluarkan itu semua demi mendapatkan keberuntungan bisnis yang cuma sementara. Adapun kalau kita investasi mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita agar anak kita menjadi anak yang baik, sejatinya kita telah investasi bukan hanya investasi dunia, tapi juga investasi apa, Bu? Akhirat. Di dunia, anak itu akan baik kepada kita, akan lembut kepada kita, apalagi manakala kita sudah lanjut usia nanti. Wah, enak sekali, Bu. Alangkah nyamannya menjadi orang tua yang sudah lanjut usia, dilayani oleh anaknya dengan lemah lembut. Anaknya jarang sekali mengeluh ketika melayani orang tuanya, menyiapkan makanan untuk orang tuanya. Enak sekali, Bu. Pensiunan, segala sesuatu sudah ditanggung, sudah disediakan oleh anak-anaknya. Tapi coba bayangkan, ketika ada orang tua yang sudah tua, boro-boro mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, justru malah dimasukkan orang tuanya kemana, Bu? Ke panti jompo. Walaupun dikirimi duit setiap bulan, tapi yang dibutuhkan itu bukan duitnya. Yang dibutuhkan itu adalah belayan kasih sayang dari anaknya. Minimal untuk mengganti belayan kasih sayang orang tua kepada anaknya ketika dia masih kecil. Minimal itu seperti itu. Jadi ketika kita berperilaku lembut kepada anak kita, Secara tidak langsung kita telah menurunkan sifat itu kepada si anak. Dan yang akan memetik manfaatnya pertama kali adalah kita sebagai orang tua. Itu baru di dunia, belum di akhirat nanti. Ketika anak-anak kita masih setia untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan bahwasanya ada sebagian orang tua yang nanti pada hari kiamat tahu-tahu derajatnya itu dinaikkan sama Allah Azza wa Jalla padahal amalannya pas-pasan. Maka orang tua itu berkata kepada Allah, wahai Rabbi, dari mana ini? Kok tahu-tahu saya dinaikkan derajatnya melebihi dari kadar amalan yang saya miliki? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bistighfari waladika laka. Ini adalah berkat doanya anakmu untukmu. Karena anakmu rajin mendoakan dirimu ketika kamu sudah meninggal dan dia masih hidup. Maka kamu pun dinaikkan derajatnya berkat doa dari anak. Ini kan luar biasa. Jadi jerih payah yang kita keluarkan dahulu ketika kita di dunia. Capeknya kita mendidik anak kita sampai kurang tidur kita. Menahan nafsu kita, menahan emosi kita. Itu tidak akan terbuang sia-sia. Kita akan memetik dampak dan buah manis dari apa yang kita tanam. Sopo sing nandur bakal nopo bu? Ngunduh. Barang siapa yang menanam dia akan mengetam. Barang siapa yang menanam, dia akan memetik apa yang dia tanam. Kalau misalnya dia menanam sesuatu yang baik, maka buah yang dipetik juga sesuatu yang baik. Kalau dia menanam yang jelek, maka yang dia petik pun juga sesuatu yang jelek. Maka coba perhatikan bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri teladan dalam masalah ini. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan cucunya. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumi cucunya. Ya, ngesun cucunya, dipeluk kemudian dicium. Di hadapan beliau ada seorang sahabat yang namanya Al-Aqra. Namanya sinten, Bu? Al-Aqra. Ketika melihat Al-Aqra ini, ketika melihat Nabi SAW mencium cucunya, maka Al-Aqra berkata, ya Rasulullah, inna li asharatun minal walad. Wahai Rasul, saya punya anak 10. Pinten bu, anaknya bu? 10. Saya punya anak 10. Ma qabbaltu minhum ahadan. Sampai detik ini, wahai Rasul, satu pun dari anakku tidak pernah saya cium. Jadi Al-Aqra ini mungkin ingin menunjukkan bahwa ini loh saya orang tua yang jantan. Ini loh saya orang tua yang tegas. Jadi saya itu enggak mudah-mudah mencium anak saya. Mungkin menurut pandangan dia kalau mencium anak itu menunjukkan orang tua yang lembek. Mungkin menurut dia seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar komentarnya Al-Aqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu man la yarham la yurham. Ketahuilah bahwa orang yang tidak menyayangi orang lain itu tidak akan disayang oleh siapa? Allah. Iya. Tidak disayang sama siapa? Allah. Makanya kalau kita ingin disayang sama Allah, sayangi orang lain. Innahu man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang sama orang lain tidak akan disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini orang bain-bain. Ya, ini bukan main-main ini. Gak disayang sama Allah. Wah, bisa bingung kita gak disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa untuk mencium anaknya, untuk mencium cucunya, memeluk dia. Karena ciuman dan pelukan itu akan menimbulkan kehangatan di dalam diri anak. Sehingga anak itu merasa bahwa dia itu punya orang tua yang perhatian. Ada sebagian anak itu yang tidak merasa punya orang tua. Karena orang tahu ketemu karo wong tuane. Wong tuane sibuk oleh dunia. Mending kalau misalnya itu kemudian dipakai untuk pendidikan anaknya. Ada sebagian orang tua yang na'udzubillah min dzalik mencari duit banyak-banyak ternyata untuk berpoya-poya sehingga anaknya ditinggal, diterlantarkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Praktik yang lainnya ada di hadapan ibu-ibu sekalian. Yaitu ketika Nabi SAW sholat. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, pada suatu hari kami sholat bersama Nabi SAW. Jadi Nabi jadi imam, para sahabat jadi apa? Jadi makmum. Nah, saat itu Nabi SAW sujud. Ketika sujud itu, dua orang cucunya, sinten namine Al-Hasan kali Al-Husain. Al-Hasan kali Al-Husain, itu kedua-duanya itu melompat dan menaiki punggung siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau seputarane jenengan apa mboten, Bu? Nggih. Jadi ibune niku dados tumpaan seakan-akan dia itu lagi naik napa, Bu? Naik kuda, nggih napa mboten? Bagaimana coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi dua orang cucunya tersebut. Ketika Nabi SAW akan bangkit, dipegangi dua orang cucunya ini. Dipegangi dua orang cucunya ini dengan kedua tangannya supaya tidak jatuh. Kemudian Nabi SAW bangkit. Ketika sujud lagi seperti itu, naik lagi. Ketika akan bangkit, Nabi SAW sama. Dipegangi pelan-pelan, kemudian satunya didudukkan di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri. Bolak-balik seperti itu. Setelah sholat, Abu Hurairah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, gimana kalau misalnya dua anak ini saya bawa aja kepada ibunya. Kepada ibunya. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin menjaga perasaannya. Sinten? Al-Hasan kali Al-Husain. Padahal masih kecil anaknya. Jadi Nabi SAW ingin menjaga perasaannya Al-Hasan dan Al-Husain. Kalau misalnya dia yang nyuruh anak itu supaya pergi, mungkin akan ada perasaan di dalam diri Al-Hasan dan Al-Husain. Wah, mbah kok itu ya nyuruh kita pergi. Lihat bagaimana lembutnya Nabi SAW. Ada di antara sebagian orang tua yang bahkan mengusir anaknya sendiri. Lungang anak. Apa anak itu tidak ada perasaan sakit di dalam hatinya ketika digitukan? Nabi SAW jangankan mengusir dengan lisannya. Ketika ada sahabat yang ingin membawa pergi Al-Hasan dan Al-Husain, karena sahabat itu mungkin mengira bahwa Nabi SAW terganggu dengan polanya Al-Hasan dan Al-Husain. Akhirnya Nabi SAW, akhirnya sahabat tersebut ingin bagaimana supaya Nabi tidak terganggu dan menawarkan jasanya untuk membawa dua anak tersebut pergi menuju ke ibunya. Tapi Nabi SAW menjaga perasaan Al-Hasan dan Al-Husain, dikatakan tidak, tidak perlu, tidak usah. Baru kemudian ketika ibunya datang ke situ menjemput Al-Hasan dan Al-Husain, baru Nabi SAW berkata, sekarang ikutlah ibu kamu. Jadi luar biasa Nabi SAW menjaga perasaan anak-anaknya. Jadi inilah yang perlu kita contoh. Sekali lagi ketika saya mengatakan seperti ini, ini adalah nasihat buat diri saya pribadi dan juga buat ibu-ibu sekalian, buat para pendengar, buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwa kita itu perlu untuk terus belajar. Coba saya tanya sekarang, Bu. Orang mau dokter, wonten sekolahnya apa mboten? Wonten apa mboten? Larang apa mboten? Larang. Orang pengen jadi insinyur, wonten sekolahnya apa mboten? Wonten. Larang apa mboten? Larang. Apalagi, Bu? Orang ingin jadi pilot, wonten sekolahnya apa mboten? Wonten. Larang apa mboten? Orang pengen jadi orang tua, wonten sekolah napa mboten? Wonten napa mboten? Sekolah orang tua. SOT, wonten napa mboten? Ora ana. Aneh napa mboten? Aneh. Padahal orang tua itulah yang melahirkan insinyur, Orang tua itulah yang melahirkan dokter. Orang tua itulah yang melahirkan pilot. Orang tua itulah yang melahirkan menteri. Orang tua itulah yang melahirkan presiden dan seterusnya. Maka kalau tidak ada sekolahnya, ya ayo pada sinau. Ya cara sinaunya seperti ini, menghadiri pengajian, baca buku, ya. Jadi jangan cuma baca Quran tok saben dina. Ya, hadiri pengajian yang membahas masalah pendidikan anak, dengarkan kajian-kajian tentang itu, baca buku tentang itu. Jadi terus kita mengembangkan diri kita. Jangan sampai kita itu mulai dari nikah nganti duwe putu ilmune duwe tok. Ora berubah sama sekali, enggak ada tambahan ilmu sama sekali tentang mendidik anak. Loh, anaknya mau jadi apa kalau seperti itu? Ya. Maka sifat yang keenam di antara karakter pendidik sukses, napa Bu? Sikap lemah lembut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.